بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembacaan kita terhadap tafsir Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan. Kita telah sampai kepada firman Allah, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Telah kita ambil sebagian daripada pembahasan yang dimana di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya mereka-mereka yang ingin berpaling dari agama Ibrahim ini tidak lain dan tidak bukan karena kejahilan mereka sendiri, ya. Karena kejahilan mereka sendiri, dunguan mereka. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan bahwasanya Allah telah memilihnya di dunia. Ibrahim telah dijadikan imam, diberikan taufik, dan termasuk orang-orang pilihan, ya, alaihi salam, di dunia dan di akhirat, yang senantiasa berserah diri kepada Allah azza wa jal. Begitu juga anak keturunannya, ya, senantiasa berserah diri kepada Allah. Ibrahim menyatakan aslamtu li rabbil alamin, ya, aku telah menyerahkan kepada Rabb yang memiliki semesta alam, dan diturunkan kepada anak keturunannya. Awassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'quba awa Ya'qubu. Maka Ibrahim pun mewasiatkan kepada anak keturunannya, ya, anak-anak keturunannya, dan juga kepada Ya'qub, ya, diwariskan tauhid, diwariskan keikhlasan di dalam beribadah, diwariskan kepada mereka al-hanifiyah, ya. Ibrahim telah memberikan wasiat kepada mereka. Begitu juga kepada anak keturunan Ya'qub, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan anak keturunan Ya'qub pun demikian keadaannya. Ya'qub pernah menyatakan kepada mereka, "Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilih agama ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang dengan kebenaran Islam yang hakiki, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian mati dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah lalu, bahwasanya seseorang akan diwafatkan sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaan atau kebiasaannya, Hal ini diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man mata ala syai'in ba'athahu Allah 'alaih." Barang siapa yang meninggal pada suatu perangai, satu kebiasaan, maka Allah pun akan membangkitkan dia dalam keadaan demikian. Qala wa lamma kana al-yahudu yaz'umuna annahum 'ala millati Ibrahim wa min ba'dihi Ya'qub qala ta'ala munkiran 'alaihim. Kata Imam Musa'di rahimahullah, al-Yahud ketika mereka meyakini, ya, ketika mereka meyakini bahwasanya diri mereka adalah bagian daripada agama Ibrahim, maka mereka termasuk keturunan Ibrahim, ya, termasuk garis keturunannya kembali kepada Ibrahim alaihi assalam. Namun itu semua tidak membuat mereka suci, ya. Artinya keturunan anbiya bukan berarti ketika mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh para anbiya lantas kemudian cukup dengan itu dan menjadikan mereka sebagai ahli jannah abadan. Man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya itu lamban, ya, nasabnya tidak akan membuat orang tersebut mendahului amalnya. Al-ibrah dengan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Walaupun keturunan Nabi, ya, sebagaimana Bani Israel, ketika dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yuhkam, dihukumi dengan hukum murtaddin, ya, ketika dia keluar dari Islam. Ala kulli hal, maka ini nasihat bagi kita semua, jangan pernah berbangga diri dengan apa yang kita miliki daripada keturunan dan nasab. Karena terkadang syaitan pun masuk dari pintu itu, ya, masuk lewat pintu ujub, masuk lewat pintu tafakhur, berbangga dengan nasab. Ya, kamu kan anak keturunannya raja, masa pantas kamu melakukan ini? Itu kan pantasnya dilakukan orang-orang rendahan. Ya. Jadi itu semua tidak akan ada artinya ketika kita tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan berarti tidak ada fadilah. Artinya kita mengetahui bahwasanya kita keturunan ini, keturunan itu, labas. Para anbiya, ya, utamanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, nasabnya terjaga bahkan sampai Adam alaihi salam. Ya, sampai Adam alaihi assalam. Walaupun banyak diperselisihkan oleh para ulama, namun intinya terjaga nasab tersebut. Ya, begitu juga para sahabat. Maka mereka pun juga memberikan motivasi. Ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian. Dengan tujuan apa? Litasilu arhamakum, untuk kalian menyambung rahim-rahim kalian. Jadi kita tahu, saya anaknya fulan bin fulan bin fulan, ya, bin fulan. Jadi kita tahu paman kita, saudaranya, bapak kita, anaknya fulan fulan fulan fulan, ya. Begitu juga anaknya kakek kita fulan fulan fulan fulan fulan. Terus ke atas, ya. Kita mengetahuinya. Dan biasakan terhadap anak-anak kita, sehingga silaturahim itu tidak terputus. Ya, bukan dalam rangka al-fakhr, bukan dalam rangka berbangga diri ya dengan nasab abadan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa di antara kalian. Nah, dalil-dalil yang berbicara tentang fadilah daripada nasab kebanyakannya lemah ya, kecuali beberapa saja, utamanya tentang dipilihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy dan Quraisy minal Arab ya, kebanyakannya lemah, illa mungkin satu atau dua hadis yang bisa terangkat derajatnya ya. Ini barakallahu fikum. Tidak diragukan lagi ya. Artinya ulama sepakat bahwasanya Arab dia mempunyai kemuliaan dengan diturunkan pada mereka Islam dan Quran ya. Tidak diragukan lagi. Begitu juga bahasa mereka pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Ahlul Jannah dan juga bahasa Islam. Artinya dengannya kita pelajari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Faman arada an yata'ammaq bi Al-Qur'an was-Sunnah fa 'alayhi bi ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Bagi siapa yang ingin memperdalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka baginya untuk mempelajari al-arabiyyah. Qala ketika mereka Yahudi meyakini bahwasanya mereka berada di atas millah Ibrahim dan setelahnya Yakub, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka mengingkari mereka. Qala am kuntum syuhada? Apakah kalian menyaksikan? Ay huduran, apakah kalian hadir? Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub menjelang kematiannya. Ay muqaddimatuhu wa asbabuhu, ketika datang tanda-tanda kematiannya dan sebab-sebabnya. Artinya apa yang diwasiatkan oleh Ya'qub kepada anak keturunannya. Mereka menisbatkan diri, pasti mereka keturunan Ya'qub. Ya'qub adalah keturunan Ibrahim ya. Qala li banihi, maka Ya'qub pun berkata kepada anaknya, ala wajhi al-ikhtibar lituqirra 'ainuhu fi hayatihi bimtithalihim ma wassahum bih. Ya'qub berkata kepada anaknya, anak keturunannya, dalam rangka menguji dan dalam rangka agar beliau pun lebih tenang dalam sisa hidupnya ketika anak keturunannya menerapkan apa yang diwasiatkan kepada mereka. Ya. Ya'qub pun bertanya, qala ma ta'buduna min ba'di? Ini pertanyaan Ya'qub. Allah kisahkan itu, pertanyaan Ya'qub kepada anak keturunannya, apa yang kalian sembah setelahku? Nah, ini tidak dihadiri oleh Bani Israel yang mengaku-ngaku sebagai anak keturunan mereka. Ya. Ma ta'buduna min ba'di? Fa'ajabuhu bima qarrat bihi 'ainuh. Maka anak keturunannya pun menjawab dengan jawaban yang menenangkannya. Faqalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan. Maka jawaban anak-anaknya pun menjadi hantaman bagi Bani Israel, menjadi bantahan telak kepada Bani Israel ketika mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekian persekutuan. Ya, mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan. Mereka tidak mau mengikuti bapak-bapak mereka dari kalangan para anbiya, utamanya Ya'qub alaihi salam. Kami menyembah sesembahanmu dan sesembahan bapak-bapakmu, Ibrahim dan Ismail wa Ishaq, ilahan wahidan, yang itu semua adalah satu sesembahan. Qala fala nusyriku bihi syai'a wala na'dilu bihi ahada. Kami tidak menyekutukan dengan siapapun dan kami tidak mengganti sesembahan tersebut dengan siapapun. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Qala fajama'u baina at-tauhid wal 'amal, maka mereka pun menggabung antara tauhid dan amal. Hanya sekedar pengakuan saja, apalah artinya? Ya. Hanya sekedar pengakuan tidak ada artinya. Semua bisa mengaku-ngaku, saya ini keturunan Ya'qub, saya ini keturunan nabi ini, nabi itu dan lain sebagainya. Al-ibrah. Ya, pelajaran yang kita ambil, ketika Anda termasuk keturunan orang-orang yang baik, seharusnya Anda mengikuti pendahulu Anda. Ketika Anda menyatakan diri Anda keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka junjung tinggilah Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Didapatkannya dari malaikat Jibril di dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, yang sampai kepada kita di hari ini. Begitu juga junjung tinggilah sunnahnya. Junjung tinggilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian Anda akan mendapatkan kemuliaan Islam yang hakiki, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wa atamu taslim. Ya. Jadi hanya sekedar pengakuan, bisa saja siapa saja mengakui. Ya. Kullu yadda'in waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzak. Dalam sebuah syair, masing-masing mengakui punya hubungan dengan Laila. Semua wanita yang amat sangat cantik, rupawan, semua ngaku-ngaku bahwasanya ini saya ininya Laila, saya itunya Laila, dan seterusnya. Ya. Wa Laila la tuqirru bidzak, dan Laila ini tidak mengakui bahwasanya dirinya punya hubungan dengan mereka-mereka ini. Kenapa? Laila itu begini, Laila itu begitu. Sedangkan Anda sangat jauh dari apa yang disebutkan. Ya, ala kulli hal. Hanya sekedar pengakuan, maka tidak akan ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan dihinakan di hadapan manusia ketika mereka menyelisihi apa yang mereka akui. Qala wa minal ma'lum annahum lam yahdhuru Ya'qub. Termasuk perkara yang sudah diketahui bahwasanya mereka pun tidak hadir, tidak tahu pada saat Ya'qub menjelang kematiannya. Li'annahum lam yujadu ba'd. Kenapa? Karena mereka memang tidak ada pada saat itu. Mereka tidak ada. Belum ada mereka. Orang-orang Yahudi ini belum ada pada saat itu. Fa idza lam yahdhuru faqad akhbara Allahu anhu annahu awsa banihi bil hanifiyyah la bil yahudiyyah. Maka jika mereka pun tidak hadir dan mereka sadar bahwasanya diri mereka tidak atau belum ada pada saat itu, maka ketahuilah Allah pun memberitakan kepada kita. Dari mana kita tahu jika bukan Allah yang memberitakan kepada kita? Maka Allah pun memberitakan ya bahwasanya Yakub mewasiatkan anak keturunannya dengan al-hanifiyah, dengan agama yang dibawa oleh Ibrahim, yaitu mengikhlaskan tauhid lillahi azza wa jal, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah azza wa jal. Ikhlas lillahi bitauhid ya, ini yang diwasiatkan. La bil yahudiyah, bukan dengan al-yahudiyah yang mereka yakini. Thumma qala ta'ala tilka ummatun qad khalat ay madat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, umat tersebut telah lalu ya. Artinya qad khalat ay qad madat. Telah lalu umat-umat tersebut, laha ma kasabat, dan bagi mereka apa yang mereka lakukan, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Ay kullun lahu amaluh wa kullu sayujazi bima fa'alahu. La yu'khad ahadun bi dhanbi ahad wa la yanfa ahadan illa imanuhu wa taqwah. Masing-masing dengan amalnya manusia tidak akan menanggung dosa orang lain ya. Semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, besar ataupun kecil. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang besar maupun yang kecil pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak tertutupi sedikit pun ya. Hatta di dalam kisah hadis al-bitaqah ya. Seseorang yang datang dengan banyak sekali kesalahan, kemudian ketika ditanya, apakah masih ada kebaikan lagi? Orang tersebut menyatakan tidak. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu, terdapat tulisan kalimat La ilaha illallah. Kebaikan daripada kalimat tersebut diletakkan fi kifah, diletakkan di satu sisi timbangan, dan kesalahannya yang lain ada pada timbangan yang lain. Maka satu catatan tersebut mengungguli daripada yang lain. Artinya kebaikan sekecil apapun pasti akan dibalas, pasti akan ditampakkan oleh Allah. Dan sebaliknya kejahatan sekecil apapun, kedzaliman sekecil apapun pasti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'khad ahadun bi dzambi ahad. Seseorang tidak akan mengambil dosa orang lain, dan dia tidak akan apa? Menanggung ya. Kecuali dia telah menzalimi saudaranya, belum selesai urusannya. Ya. Seorang yang bangkrut itu ketika dia menzalimi saudaranya, kemudian kebaikannya diambil diberikan kepada orang lain. Ya. Yang jika demikian keadaannya mungkin. Wala yanfa ahadan illa imanu. Dan tidak akan bermanfaat seorang pun kecuali keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda menjunjung tinggi keimanan orang lain, tidak akan ada artinya. Kita cukup bisa senang, kita cukup bisa cinta karena keimanannya dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua akan kembali kepada dirinya. Ya. Kita ya, kita tergantung dengan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fashtighalukum bihim wadda'ukum annakum 'ala millatihim war-ridha bimujarrad al-qaul amrun fariq la haqiqata lahu. Maka disibukkannya kalian dengan mereka dan pengakuan-pengakuan kalian bahwasanya diri kalian berada di atas agama mereka di atas agama Ya'qub, di atas agama Ibrahim, Ismail dan seterusnya, itu dan ridha dengan hanya sekedar ucapan itu, ini omong kosong, kata beliau. Ini omong kosong, tidak ada artinya, tidak ada hakikatnya. Karena kalau kita mau memeriksa kembali satu persatu, kita akan jumpai ya bahwasanya apa yang mereka lakukan ini amat sangat menyelisihi petunjuk Ibrahim alaihi salam. Qala bal wajib alaikum an tanzuru halatukum allati antum alaiha hal tasluh lin najat. Maka pada akhir daripada pembahasan dua ayat ini, Imam Sa'di menyatakan wajib bagi kalian untuk melihat ya, untuk mengulang pandangan kembali tentang keadaan kalian yang kalian berada padanya. Apakah kalian pantas untuk diselamatkan atau tidak? Ya. Apakah kalian pantas dibalas dengan surga atau dengan neraka? Ya, ala kulli hal. Baik, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita akan lanjutkan sisa daripada pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.